kawan-kawan kita pernah bercanda di bawah bulan purnama yang amat terang. Ingatkah engkau kawan, kita pernah bersuka duka mengarungi semuanya di kota ini. Tak akan terganggu perasaan ini, semua penuh warna yang indah. Ku harap jika kau tua tentang misteri minggu depan. Tak akan terganti perasaan ini, semua penuh warna yang indah. Ku harap nanti mengingat semua cerita tentang